إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعه kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita jauhi segala perbuatan yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita segera untuk kembali kepada ketaatan kepadanya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang penting adalah kita memikirkan dengan seksama dan mengenomordepankan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita ikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang akan mendapatkan kemuliaan dengan jannah sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak mengingkari janjinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak para salafus saleh merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti jejak para nabi sebelum beliau dalam masalah petunjuk serta kebenaran yang telah Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 90, "Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi." Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah petunjuk mereka. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini disebutkan oleh Allah setelah menceritakan kisah beberapa nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka serta petunjuk kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti mereka. Maka demikian pula umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara petunjuk serta perhiasan yang melekat dalam jiwa para pendahulu kita yang saleh, yaitu antusiasme mereka untuk senantiasa berbuat baik dalam semua perbuatan dan senantiasa berusaha menghindari segala perbuatan dan selalu berusaha menghindari segala perbuatan yang bisa menyakiti sesama kaum muslimin atau menyakiti orang lain pada umumnya. Dan mereka terdorong berbuat demikian karena mereka tahu bahwasanya persaudaraan di antara kaum mukminin adalah persaudaraan yang terbangun di atas akidah dan agama yang lurus, sebagaimana Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka hendaklah perbaikilah hubungan di antara saudara kalian, wattaqullaha, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud persaudaraan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi adalah saling menyayangi di antara kaum mukminin, saling mencintai dan saling menunaikan hak saudaranya dan perbuatan baik lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al muslimu akhul muslim." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak boleh menzaliminya. Wala yuslimuhu, dan dia tidak boleh menelantarkannya. wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati, dan barang siapa yang dia memenuhi kebutuhan temannya, saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu qurbatan min qurbati yaumil qiyamah, dan barang siapa yang menyelamatkan atau menolong seorang muslim dari bencana yang menimpanya atau musibah yang menimpanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun nanti kelak di hari kiamat akan menyelamatkannya dari berbagai macam musibah di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah, dan barang siapa yang dia menutupi aib seorang muslim, maka balasannya adalah Allah akan menutupi aib orang tersebut nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula termasuk dalam pengertian ukhuwah Islamiyah, yaitu tidak mengganggu orang lain. Karena seorang muslim yang hakiki adalah apabila orang lain selamat dari gangguan lisan dan perbuatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati adalah yang mana orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu, dan seorang muhajir, orang yang berhijrah yang hakiki, adalah orang yang berhijrah dari semua yang apa yang Allah larang. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila mengganggu dengan lisan saja ini terlarang, maka tentunya larangannya akan lebih keras apabila dilakukan dengan lisan serta diiringi dengan tangan. Misalnya ada seseorang yang menuduh saudaranya dengan tuduhan tanpa ada bukti, atau dia bersuudzon kepada saudaranya dan kemudian tuduhan tersebut dia perjelas dengan perbuatan, maka tentu yang seperti ini sangat keras larangannya dibanding apabila dia melakukan dengan lisan saja. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan keras seorang menuduh seorang muslim lainnya dengan tanpa ada bukti yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat, "Wa man qala fi mu'minin ma laisa fihi khubisa fi radghatil khabal." Barang siapa yang dia menuduh seorang yang beriman, seorang mukmin, yang tuduhan itu sebenarnya tidak ada pada mukmin tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang tersebut ke dalam radghatul khabal hatta yakhruja mimma qal, sampai dia berhenti dari apa yang dia katakan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita apa yang dimaksud dengan radghatul khabal yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang dimaksud dengan radghatul khabal adalah keringat penduduk neraka. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila keringat manusia yang ada di dunia ini saja kita jijik untuk menyentuhnya, untuk membaunya, apalagi untuk mencicipinya, ataupun kita mengumpulkannya kemudian kita mandi dengan keringat tersebut, maka bagaimanakah lagi dengan keringatnya penduduk neraka. Maka jauh lebih menjijikan dan jauh lebih mengirikan, dan ini adalah di antara azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan nanti di neraka kelak bagi orang yang demikian. Maka bagaimanakah kita bisa keluar dari radghatul khabal tersebut? Maka caranya adalah dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf terhadap orang yang ia tuduh. Maka marilah kita perhatikan wahai jamaah salat Jumat, alangkah keras ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang suka menuduh orang yang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Maka ini juga menjadi peringatan agar kita selalu menjaga lisan kita supaya kita tidak gampang mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti hati saudara kita karena suatu perkataan yang kita anggap biasa tapi ternyata bisa menjadi duri yang sangat amat menusuk hati. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang bisa menjadi penyebab timbulnya permusuhan di kalangan kaum muslimin adalah menyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya, sehingga berita yang tidak benar itu secara cepat meluas ke telinga-telinga orang lain. Kemudian mereka akan segera mengambil sikap padahal belum jelas kebenaran berita tersebut, hingga pada akhirnya terjadilah kesalahpahaman di antara manusia yang tentunya akan membawa kepada permusuhan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal ini sebagaimana beliau mengatakan, "Wa yahruqu lakum kila wa qal wa kathrata su'al wa idha'atal mal." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya tentang di antara hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengajarkan di antara hal yang Allah benci adalah apabila kalian melakukan tiga perkara. Yang pertama adalah kalian menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Yang kedua adalah kalian banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir adalah kalian membuang-buang harta tanpa ada manfaatnya sama sekali. Maka jika datang pada kita suatu berita, maka Allah memerintahkan kepada kita supaya kita bertabayun, supaya kita cross-check atau mencari kejelasan tentang real dari berita tersebut. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in, apabila datang kepada seorang fasik kepada kalian dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka hendaklah kalian bertabayun, hendaklah kalian cross check, hendaklah kalian teliti apakah benar berita tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu alama fa'altum nadimin, supaya kalian tidak mendzalimi kaum lain disebabkan karena penderita karena berita tidak benar tersebut, sehingga kalian pun akan menyesal terhadap apa yang telah kalian lakukan. Oleh karena itulah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menerima suatu berita atau suatu perkataan atau tentang suatu masalah berkaitan dengan diri person tertentu, maka seharusnya langkah pertama adalah kita pelan-pelan dulu, kita bersabar, jangan buru-buru menerimanya mentah-mentah, namun kita harus bertabayun, mengcross-check apakah benar berita tersebut memang demikian. Kenapa demikian? Alasannya adalah agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang perbuatan ini dapat menzalimi hak orang lain. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perhiasan yang dia merupakan salah satu karakteristik seorang mukmin yang sejati adalah seorang yang senantiasa menjaga lisannya dan dia senantiasa mengatakan yang baik-baik saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik saja, atau kalau tidak bisa, maka hendaklah dia diam. Maka hadis yang mulia ini merupakan asas yang harus kita pegang erat dalam menjaga lisan kita, agar kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Dan berkata baik merupakan salah satu perintah yang sangat dianjurkan oleh Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 53. Allah mengatakan, "Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengatakan perkataan yang baik-baik saja. Inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwa mubina, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar memerintahkan kepada hamba-hamba Allah lain untuk berkata yang baik dalam perbincangan mereka. Karena kalau tidak melakukannya, maka setan akan berusaha menimbulkan perselisihan di antara mereka, dan perkataan yang baik terhadap saudara seiman perlu diketahui memilih pengaruh yang sangat amat kuat untuk meningkatkan persaudaraan di antara kaum muslimin, sehingga akan tercipta rasa kasih sayang dan persaudaraan yang terjalin menjadi langgeng dan abadi. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pesan kami yang terakhir adalah sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang pahala ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada qaula zur wal amal bihi fa inna Allah ta'ala la hajata lahu an yada ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dan mewanti-wanti kita tentang masalah pahala ibadah puasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, bukan hanya sekedar tidak makan dan minum saja, bahkan lebih dari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang tidak meninggalkan qaul zur dan amal zur, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan lapar dan dahaganya karena dia meninggalkan makan dan minumnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan qaul zur dan amal zur adalah semua perkataan dan perbuatan yang bernilai keharaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bernilai maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara keharaman yang termasuk di dalam hal ini adalah perbuatan dusta. Keharaman dalam permasalahan ini adalah menuduh orang lain. Keharaman dalam masalah ini adalah menyebar berita tanpa adanya cross-check terlebih dahulu, dan keharaman-keharaman yang lainnya. Maka qaul zur itu bukan hanya sekedar dusta. Qaul zur bukan hanya sekedar bermain-main saja, tapi lebih umum daripada itu, maka semua perkataan dan perbuatan yang mengandung keharaman, maka ini terlarang apabila kita di luar puasa, terlebih lagi apabila kita telah atau sedang menjalankan ibadah puasa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di antara hal yang perlu kita persiapkan sebelum menghadapi puasa adalah kita latihan untuk menjaga lisan kita. Apabila kita sudah menghadapi bulan puasa, maka ujian Allah subhanahu wa ta'ala ketika di bulan puasa akan terasa ringan menurut kita dan menurut penilaian kita, karena sebelumnya kita sudah berlatih dulu untuk menjelaskan, untuk menjaga lisan kita supaya tidak mengatakan perkataan kecuali perkataan yang baik-baik saja. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan hadis ini jangan heran apabila mungkin ada seseorang yang dia rajin berpuasa, tapi ternyata nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikannya pahala, tapi justru Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya dosa gara-gara ketika dia berpuasa dia sama sekali tidak bisa meninggalkan perkataan ataupun perbuatan yang nilainya haram di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akhir dari khutbah ini marilah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dan kemudahan supaya kita bisa menjaga lisan dan perbuatan kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pahala dengan puasa yang nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.